ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Apa di antara faedah dari pertemuan sebelumnya? Siapa yang jawab? Raga, apa faedahnya? Seorang yang memiliki ilmu, dia akan memiliki hujjah yang kuat. Hujjahnya akan kuat, dia akan menang di dalam perdebatan. Dia akan menang di dalam ihtijaj dan muhajjah. Sebagaimana di sini Abdullah bin Abbas memiliki ilmu sebelumnya, dan juga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhuma memiliki ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapa yang dimaksud dengan Nabi, siapa yang dimaksud dengan Musa dalam ayat tersebut. Baik, apa lagi faedahnya yang lain? Ibrahim. Apa? Kerasnya para salaf, tegasnya para salaf di dalam ingkarul munkar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam mengingkari kebatilan. Beliau mengatakan kadzaba aduwwullah. Tentunya adalah didasari dengan ilmu dan juga tidak boleh melampaui batas. Apalagi faedahnya, Malik? Kamu punya faedah apa lagi? Keutamaan menyampaikan misi kerasulan kepada manusia, menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga keutamaan berdakwah, itu adalah tugas yang paling mulia. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia, tidak ada tugas yang lebih mulia dari tugas berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu qawla mimma da'a ila Allahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Apalagi satu lagi faedahnya, Izul? Yang keras. Wajibnya beriman kepada seluruh anbiya, mengimani mereka secara umum dan juga mengimani mereka secara rinci, mengimani nama-nama mereka. Barang siapa yang kufur, ingkar dengan satu nabi saja, maka kedudukannya adalah ia ingkar dengan semua para nabi. Orang yang ingkar dengan satu nabi, dia sama dengan ingkar kepada seluruh para nabi. Taib, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Sebenarnya hari Sabtu itu kami niatkan untuk libur, ya ikhwan. Insyaallah kita kajian pada bulan Ramadan ini liburnya adalah hari Sabtu. Tapi karena kita baru memulai 2 hari, jadi hari ini belum ada libur. Maka insya Allah sampai Sabtu depan baru ada libur. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Musa Rasulullah alaihi salam, ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقبت القلوب ولا فأدركه رجل فقال أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك قال لا فعتب عليه. Di sini menggunakan shigoh majhul فعتب عليه. Idlam yaruddal ilma ilallah qila bala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa Rasulullah alaihi salat wassalam, zakkarun nasa yauman, mengingatkan manusia pada suatu hari, hatta idza fadatil uyun wa raqatil qulub, sampai tatkala air mata berlinang, dan sanubari manusia menjadi lunak. Walla, ia pun berpaling, ia pun pergi. Fadrakahu rajulun, maka ia pun dihampiri oleh seorang laki-laki. Faqala ay Rasulullah, maka laki-laki tadi mengatakan, wahai Rasulullah, hal fil ardi ahadun a'lamu minka, apakah di bumi ini, di dunia ini ada seseorang yang lebih berilmu daripada kamu, daripada engkau, wahai Rasulullah? Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, la, sesuai dengan pengetahuan beliau. Jawaban beliau ini sesuai yang beliau tahu, tidak. Karena dalam riwayat yang lain, ana a'lam, saya adalah yang paling tahu. Mananya adalah sesuai yang beliau tahu, karena memang Rasul itu adalah a'lamu ahli zamanihi. Seorang Rasul itu adalah manusia yang paling tahu di zamannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana a'lamukum bakhsyakum lillah, lakinni aqumu wa anam wa asumu wa aftur wa uftir wa tazawwajun nisa. Maka seorang Rasul adalah a'lamu ahli zamanihi, manusia yang paling tahu di zamannya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak tahu apabila ternyata di zaman beliau juga ada Nabi, yaitu Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Fa'utiba alaih, maka ia pun, beliau pun ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Idlam yaruddal ilma ilallah, disebabkan Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah, tidak mengatakan wallahu a'lam. Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari dalam bab yang lain, bukan dalam bab ini, karena ini dalam anak hadis ini kita ambil dalam kitab tafsir. Tafsir surat Al-Kahfi. Kalau dalam kitabul ilm, Al-Imam Al-Bukhari membuat bab, yustahabbu lil alimi idha su'ila ayyun nasi a'lam fayakilal ilma ilallah. Diistihbabkan bagi seseorang yang ditanya siapa yang lebih tahu, hendaknya ia memasrahkan ilmunya kepada Allah, yaitu maknanya mengucapkan Allahu a'lam. Qila bala, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun dikatakan bala. Bahkan ada yang lain, bahkan ada orang yang lebih tahu daripada kamu wahai Musa. Dalam hadis ini terdapat pelajaran, di antaranya adalah fadlul balagoh, keutamaan balagoh, yaitu penyampaian yang baik, yang bagus, wa husnil mau'idoh, dan juga wejangan yang menyentuh. Ini adalah mulia. Di mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam di sini memperingatkan manusia sampai mereka nangis. Ini menunjukkan wejangan beliau merasuk ke dalam hati para manusia. Maka dalam hadis ini terdapat keutamaan fadlul balaghah. Keutamaan balaghah. Balaghah itu adalah ucapan yang menyentuh, yang merasuk. Wa husnul mau'idhah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Berdakwah itu dengan kalimat yang baik, dengan kalimat yang sopan, dengan kalimat yang hak. Adapun balaghah yang tercela, kepandaian berkata, pandai membuat kata-kata yang tercela apabila digunakan dalam kebatilan. Pandai merangkai kata itu bisa tercela apabila dipakai untuk membela kebatilan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela seorang yang dia menggunakan sajak untuk membatalkan hukum qisas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya di antara untaian kata-kata terdapat sihir. Sungguh itu adalah sihir. Maknanya bisa mensihir orang, terpaku dan terpesona. Bahkan dibuat tak berkutik oleh kata-kata yang terucap dari lisan seseorang. Tapi kalau kata-kata itu dipakai untuk berdakwah, bagusnya ungkapan, baiknya susunan kata digunakan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara yang baik. Meski Nabi Musa sebenarnya adalah memiliki cacat dalam berbicara, Nabi Musa sedikit gagap. Sebagaimana yang diejek oleh Fir'aun, "Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin." Dia aja enggak bisa seberapa pandai ngomong kok. Karena itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam berdoa, "Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli." Beliau berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki lisan beliau. Maknanya seorang dai itu berusaha agar lisannya itu difahami orang, penjelasannya mudah difahami, mudah merasuk, mudah dimengerti. Tapi kalau memang enggak bisa, ya enggak apa-apa. Sesungguhnya perkataan yang paling bagus adalah perkataan yang benar. Kejujuran, itulah perkataan yang bagus. Kamu enggak bisa membuat kata-kata indah, enggak apa-apa. Yang penting kamu jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Fa innar rajula wa la yazalu ar-rajulu yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba." Jadi kalau kamu enggak pandai membuat kata-kata, enggak pintar menyusun dan merangkai kata-kata yang indah, itu enggak apa-apa. Yang penting kamu jujur. Kamu berkata benar. Nabi Musa alaihissalatu wassalam tidak seberapa pandai merangkai kata, tidak seberapa pandai menyampaikan. Tapi buktinya ucapan beliau merasuk. Maka sebenarnya yang membuat ucapan itu diterima oleh orang itu bukan indahnya, bukan semata-mata karena indah, tapi karena ketulusan. Nasihat yang diungkapkan secara tulus dan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan merasuk ke dalam hati manusia. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran keutamaan lembutnya hati. Hati yang lembut itu adalah hatinya seorang mukmin. Hati yang mudah tersentuh. Bukan hati yang keras bagaikan batu. Allah Subhanahu wa taala mencela hati yang keras, hati yang mati. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lamma yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lamma yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma. Wa inna minha lamma yahbitu min khasyatillah. Wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala memuji hatinya orang-orang mukmin yang hati mereka mudah untuk terketuk. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum hati mereka mudah bergetar kalau mendapatkan peringatan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa taala juga memuji Al-Qur'an karena mudah mengetuk hatinya kaum mukminin. Allahu nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabihan matani taksha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Maka keutamaan lembutnya hati apabila mendengar nasihat, tunduk dan patuh, hatinya terketuk, hatinya mudah tergugah, bukan hati yang keras, tidak menerima nasihat, tidak bisa berpikir, tidak bisa dipakai kebaikan. Walqad zarana li jahannama katsiran walqad zarana jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal anami bal hum adall. Maka mintalah kepada Allah hati yang lunak, hati yang riqah. Karena itu wajangan-wajangan itu disebut dengan kitabur riqab. Karena khusus hadis-hadis atau kalimat-kalimat yang bisa membuat hati lunak, kita berriqab. Dalam hadis ini juga terdapat keutamaan menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fadatil uyun. Apabila hati terketuk, maka air mata menyambut. Hatinya terketuk, maka air matanya meleleh. Karena sinkron, hatinya seorang mukmin sinkron dengan matanya. Apabila hatinya terketuk, hatinya tergugah, maka air matanya pun akan berlinang. Ini sudah sinkron, sudah otomatis. Maka keutamaan menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangisi dosa-dosa, menangisi kekurangan-kekurangan, menangis karena takut nasibnya di masa depan seperti apa, ini semua adalah menangis yang terpuji. Wa rajulun zakarallaha khalian fafadat aina. Ini adalah sebuah keutamaan. Maka cengeng, cengeng itu artinya baka. Waktu dulu Anda nyebutkan bahwasanya Abu Bakar cengeng, jangan dipahami jelek. Karena memang Abu Bakar baka, bahasa Arabnya bakaun. Inna abi kana rajulan bakaan. Bakaan itu artinya mudah menangis. Antum lihat di kamus bahasa Indonesia, cengeng itu artinya mudah menangis. Jadi cengeng itu enggak mesti jelek. Cengeng itu kalau mudah menangis di dalam kebaikan itu bagus, itu terpuji. Abu Bakar adalah baka. Baka enggak ada lagi arti kalau enggak cengeng. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwasannya agama Allah Subhanahu wa taala mulai dari adanya generasi manusia sampai hari kiamat nanti, agama Allah Subhanahu wa taala lah yang memperbaiki manusia. Manusia akan dibuat hancur, manusia akan dibuat rusak. Hati mereka akan dibuat keras, kehidupan mereka akan dibuat culas oleh dunia. Dan agama Allah Subhanahu wa taala lah sebagai penyeimbangnya. Agama Allah, syariat inilah sebagai penyeimbang hidup kita. Kita akan, kalau kita hanya sibuk dunia, hanya sibuk menuruti hawa nafsu, sibuk dalam tenggelam dalam dosa, kita akan jadi rusak. Hati kita akan keras. Pikiran kita juga akan mati. Maka syariat Allah Subhanahu wa taala lah yang memperbaiki manusia. Karena itu Nabi Musa alaihi salatu wasalam mengingatkan manusia sampai mereka menangis. Mananya menjadi baik lagi? Agama Allah lah yang memperbaiki kehidupan. Kira-kira mereka menangis karena apa? Kenapa mereka menangis? Oh, diingatkan sama Nabi Musa kok menangis. Kenapa? Karena menangisi dosa. menangisi mereka yang banyaknya manusia yang hanyut di dalam keburukan, hanyut di dalam maksiat, hanyut di dalam kesyirikan, sehingga orang yang baik akan menangis khawatir tentang dirinya dan juga tentang keluarganya. Maka agama Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang memperbaiki manusia, bukan merusak, bukan mengganggu, bukan menghancurkan kehidupan. Agamalah yang memperbaiki. Karena itu ya ikhwan, adanya dakwah di sini, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dengan adanya dakwah di sini ini menjadi kebaikan bagi kita, terkhusus yang ada di lingkungan ini, dan juga bagi kaum muslimin secara umum. Maka upaya untuk memadamkan dakwah ini adalah upaya untuk memadamkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu sangat tercela. Yuriduna ayyudfi'u nurallahi bi'afwahim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Maka jangan sampai engkau menjadi seorang yang berusaha memadamkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya agama inilah yang memperbaiki kehidupanmu, memperbaiki negaramu, memperbaiki masyarakatmu. Dalam hadis ini juga sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, terdapat pelajaran apabila seorang pengajar atau seorang wa'id, seorang pemberi wejangan, sudah mendapati mad'unya itu menangis dan sudah wallah. Di sini Nabi Musa ketika mendapati mad'unya sudah terketuk hatinya, maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, alaihi ayyu khafif, hendaknya memperingan, jangan terus saja, takutnya mereka akan bosan. Yang disudahi, kalau mad'unya itu terasa sudah terketuk, nasihat itu sudah cukup, ya sudah, jangan diperbanyak. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dahulu tidak setiap hari memberikan wejangan. Sebagaimana kata para sahabat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna fil mau'idhah karahat as-samati alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu menyeling, tidak terus-menerus memberikan mau'idhah kepada kita, karena khawatir kita akan jemu, kita akan bosan. Ini diambil dari kata-kata wallah. Nabi Musa setelah mendapati mad'unya terketuk, pesan yang ingin disampaikan sudah sampai, maka sudah disudahi. Tidak berlebih-lebihan di dalam memberikan wejangan, nanti manusia bisa bosan. Itu faedah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat keutamaan ilmu, fadlul ilm, di setiap zaman. Dan bahwasannya manusia itu mereka akan kagum dengan ilmu seseorang. Karena di sini seorang laki-laki ini datang kepada Nabi Musa dan bertanya, apakah di muka bumi ini ada orang yang lebih berilmu daripada engkau wahai Nabi? Menunjukkan manusia itu kagum, a'jabahum, mereka takjub dengan ilmu seseorang. Maka ilmu adalah sebuah kemuliaan. Ilmu apabila disebutkan secara sendirian tentu mencakup juga amal. Bukan cuma sekedar ilmu, bukan hanya sekedar pandai. Bukan hanya ilmu itu bukan hiasan, ilmu itu bukan pajangan. Ilmu adalah amal. Maka di setiap zaman ilmu itu selalu menjadi cahaya. Di mana saja dan sampai kapanpun ilmu itu adalah sebuah kemuliaan yang tertinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka semoga menjadi penyemangat bagi para thullabul ilm agar mereka bersungguh-sungguh di dalam menggapai mimpi mereka demi mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran, semakin seorang berilmu, semakin manusia itu percaya. Kullama kana a'lam kana an-nasu bi awthaq. Semakin seorang itu berilmu, manusia akan semakin percaya. Karena itu orang ini tanya kepada Nabi Musa, apakah ada yang lebih berilmu dari engkau, wahai Nabi? Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sesuai dengan ilmu beliau, menjawablah, tidak ada. Karena tadi, sesuai yang beliau tahu, seorang Rasul adalah a'lamu ahli zamanih. Adalah manusia yang paling tahu dari umatnya. Karena itulah Nabi Musa alaihi salatu wassalam menjawab la. Dalam riwayat yang lain, Nabi Musa mengatakan ana a'lam, saya adalah manusia yang paling tahu. Dan semua itu dikatakan oleh Nabi Musa bukan sebagai ujub, bukan sebagai bangga dengan ilmunya, tidak. Buktinya apa? Ketika Nabi Musa tahu ada yang lebih berilmu, beliau langsung tawaduk dan bersedia untuk menjadi murid. Ini salah satu ciri tawaduk seseorang mau menjadi murid. Walaupun dia berilmu. Maka tanda seorang itu tawaduk, seorang itu memiliki tawaduk dengan ilmunya, ia mau mengambil ilmu dari orang lain. Maka ini sebagai dalil bahwasannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan semua ini hanya sebatas menjawab. Bukan tujuannya itu merasa ujub, merasa bangga dengan ilmu beliau, tidak. Kalla wa hasha. Karena itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana a'lamukum wa akhsyakum lillah. Itu juga bukan ujuban, bukan sebagai ujub. Buktinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau tawaduk, beliau langsung bersedia untuk menjadi murid dari Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Dalam hadis ini juga bahwasannya para nabi, terdapat pelajaran bahwasannya para nabi itu kalau salah maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi yang dibiarkan salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwasannya para anbiya, mereka apabila salah ini langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mencakup masalah apakah nabi itu maksum dari seluruh dosa dan seluruh kesalahan. Ada perselisihan di antara para ulama apakah nabi itu maksum terjaga dari seluruh kesalahan kecil maupun besar. Nah, pendapat yang kuat yang juga dinukilkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dari jumhur para ulama bahwasannya para anbiya mereka itu maksum dari dosa besar. Para anbiya maksum dari dosa besar dan juga maksum dari kesalahan dalam menyampaikan ilmu. Kalau dalam dakwahnya enggak ada yang salah, enggak ada ilmu yang salah disampaikan, enggak ada. Kalau dalam masalah itu seluruh nabi maksum. Jadi jangan kemudian kita mengira ada satu dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu salah, enggak ada. Para anbiya seluruhnya adalah maksumun, maksum terjaga dari kesalahan, kesalahan dosa besar dan kesalahan di dalam menyampaikan risalah. Ini enggak ada. Adapun dosa-dosa kecil dan juga kesalahan-kesalahan dalam mengatur urusan dunia, ini kadang mereka terjatuh. Karena itu Nabi dikatakan qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka, menunjukkan mereka juga punya kesalahan. Tapi itu adalah kesalahan-kesalahan kecil. Kesalahan-kesalahan dosa-dosa kecil. Dan perlu dikasih catatan, seluruh kesalahannya para nabi semuanya telah ditegur oleh Allah dan sudah diampuni. Seluruh kesalahannya para nabi itu semua tidak ada yang dibiarkan oleh Allah. Makanya Nabi Musa langsung ditegur, fa'utiba alaih, langsung ditegur. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Afallahu an kalima adina talahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaku wa ta'lamal kadhibin. Ada beberapa juga dalam kasus tawanan itu juga Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana dikatakan Syekh Mukbil, bahwasanya Nabi saja ditegur dan Nabi enggak bisa seenaknya sendiri membuat syariat, apalagi kita mau pilih-pilih. Nabi saja kalau salah ditegur kok. Kita salah kok enggak mau ditegur. Maka seluruh kesalahan para nabi ini dimaafkan dan juga sudah ditegur dan tidak ada yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu terkait dengan kesalahan mereka. Adapun terkait dengan kita yang menyebutkan atau menisbahkan, menyandarkan kesalahan kepada Nabi, ini harus hati-hati. Gak boleh kita itu menyebutkan kesalahan mereka tujuannya untuk sab, untuk mencela. Kalau tujuannya untuk mencela, kafir. Seorang mencela Nabi, kafir. Atau bully Nabi Musa, atau ngolok-ngolok. Maka hati-hati. Tidak gampang menyebutkan kesalahan seorang Nabi. Harus dibedakan antara Nabi dengan yang lain. Maka seorang kalau menyebutkan kesalahannya Nabi, tujuannya adalah untuk menjelek-jelekkan atau untuk sab, untuk mengolok-ngolok, maka ini adalah sebuah kekufuran. Mencela sahabat saja kufur, apalagi mencela para anbiya. Maka itu waliyadu billah. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran haramnya seorang berkata tanpa ilmu. Haramnya seseorang berkata tanpa ilmu. Di sini Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang menjawab sebatas sependek pengetahuan, sepanjang pengetahuan beliau saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjawab tanpa ilmu ini lebih salah lagi. Maka enggak boleh berkata tanpa ilmu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran wajibnya mengatakan wallahu a'lam apabila dalam perkara yang kita enggak tahu, dan disunahkannya mengucapkan Allahu a'lam apabila dalam perkara yang kita tahu. Jadi dibedakan. Kalau perkara itu kita memiliki ilmunya, itu tetap kita lebih baik untuk mengatakan wallahu a'lam. Jadi sampai misalnya habis jawab pertanyaan dari seseorang, apa hukumnya gini mas? Hukumnya adalah enggak boleh karena dalilnya seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu bagus. Itu istihbab. Tapi kalau sampean enggak punya ilmunya, maka wajib mengatakan wallahu a'lam. Itu hukum mengatakan wallahu a'lam. Kalau orang Sumatera gimana katakannya? Alam bu a'lam tak. Masih ingat dulu Ramadan tahun dulu pernah kita katakan itu. Seorang dari kawan kita mengatakan seperti itu. Alam bu a'lam tak. Tahu alam bu a'lam? Ya maksudnya itu wallahu a'lam, tapi terpleset jadi alam bu. Karena enggak tahu alam bu. Allahu a'lam. Hukumnya adalah wajib bagi orang yang tidak tahu untuk mengatakan wallahu a'lam. Kalau yang tahu hukumnya istihbab. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari membuat bab tadi yang sudah disebutkan, ma yustahabbu lil alimi idza su'ila fayaqilal ilma ila Allah. Tetap disunahkan bagi seorang alim apabila ditanya, dia itu menyandarkan ilmunya kepada Allah. Kok istihbab? Kok enggak wajib? Ya, Al-Imam Al-Bukhari memahami bahwasannya Nabi Musa di sini mengatakan dan menjawab sesuai ilmu beliau. Maka di sini adalah itab mimba bil afdal saja. Kalau seandainya beliau mengatakan tidak ada, wallahu a'lam, enggak apa-apa. Tapi karena beliau tidak memberikan kata wallahu a'lam, tidak menyandarkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu Allah tegur. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwasannya di atas langit masih ada langit, wa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas orang yang berilmu ada yang berilmu lagi, dan di atas orang yang berilmu ada yang berilmu lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha alim dari segala sesuatu. Wa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas langit masih ada langit. Adalah pepatah bahasa Indonesia. Kalau pepatah bahasa Arabnya diambil dari ayat wa fauqa kulli dzi ilmin alim wa fauqa sama'i sama'u. Di atas langit masih ada langit yang lain. Maka jangan pernah merasa apa yang kamu miliki itu sudah paling bagus. Yang kamu miliki itu bagus. Di sana ada yang lebih bagus lagi. Apa yang kamu miliki itu mulia, kemuliaan. Maka di sana ada yang lebih mulia lagi. Jadilah hamba yang tawadhu. Jadilah hamba yang merendah diri. Karena itulah ketinggian yang sesungguhnya. Sadar diri itu bagus, menyadari kekurangan dan aib-aib yang ada pada diri sendiri. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwasannya tidak tahunya seseorang akan adanya seorang alim di dunia ini tidak mengharuskan tidak ada beneran. Maka enggak mesti kita enggak tahu misalnya di suatu tempat ini enggak ada dakwah salafiyah kemudian enggak ada beneran. Yang enggak harus. Maka tidak tahunya seseorang, tidak tahunya kita di sana ada alim. Di apakah di sana ada seorang syekh, kita enggak tahu. Belum tentu enggak ada beneran. Bisa jadi ada. Maka jangan kemudian menghukumi seseorang yang salafi cuma kawanmu saja. Ini salah ya ikhwan. Kaidah seperti itu salah. Hanya menganggap yang salafi itu cuma yang kamu kenal saja atau yang baik, apalagi mereka mengatakan sabitin, sabitin itu yang cuma kamu kenal saja, yang gak terdaftar gak sabitin, gak mesti. Kata siapa? Lihat bagaimana di sini Nabi Khadir, beliau adalah seorang alim, seorang yang berilmu, tapi gak diketahui sama Nabi Musa. Maka gak mesti untuk diakui sebagai seorang salafi harus daftar atau harus terpantau. Ini namanya hizbiyah. Kalau dakwah salafiyah dijadikan seperti itu, itulah hizbiyah. Walaupun mengaku membantah hizbiyun, mengaku sebagai seorang salafi, tapi kalau tolak ukurnya yang salafi itu hanya yang dia tahu, yang enggak diketahui itu enggak salafi, ini nanti akan terjerumus ke dalam hizbiyah. Maka tidak tahunya kamu itu tidak mengharuskan tidak ada. Adamu ilmika la yalzamu minul adam. Tidak tahunya kamu itu tidak mengharuskan tidak ada. Maka ini batil. Dari dulu dakwah di sini ini enggak pernah kemudian harus ngikut terdaftar di sana. Enggak ngurus, enggak peduli. Harus terdaftar di tempatnya Luqman, harus terdaftar di tempatnya ini enggak ada. Walaupun dicap enggak terdaftar atau enggak dikenal oleh ahlu sunnah, la yadur insyaallah. Enggak gubris. Tidak dicap sebagai orang lain sebagai ahlu sunnah, tidak mendekat kepada ulama sunnah, tidak dekat kepada masyayikh. Ini enggak berbahaya ya ikhwan. Tidak harus. Yang penting seorang itu tolak ukur sunnah. Tolak ukur seorang menjadi sunni adalah benar-benar mengamalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beramal sesuai dengan sunnah beliau. Percuma diakui, percuma terdaftar di dalam barisan ahlu sunnah kalau ternyata perbuatannya tidak sesuai dengan ahlu sunnah, tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan mempunyai statement bahwasannya yang enggak diketahui sebagai salafi kemudian enggak salafi. Enggak harus. Cuma yo, kalau memang tahu di sana ada kawan dari kalangan ahlu sunnah ya disapa, dikirim salam dan dikenak di berusaha disambung sebagai ta'ahi saja, bukan wajib. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwasannya kebaikan itu enggak mesti harus dikenal ya ikhwan, enggak harus viral, enggak harus tersohor ke sana kemari. Lihat Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, beliau adalah abdun min ibadillah, memiliki ilmu, memiliki diberikan oleh Allah rahmat, dan diberiki ilmu min ladunna ilma. Tapi beliau tidak dikenal oleh Nabi Musa. Terkadang tidak dikenal oleh orang lain, tidak seberapa terkenal, tidak seberapa tersohor, itu adalah justru kemuliaan. Enggak dikenal di sisi manusia enggak apa-apa, enggak dipuji di sisi manusia enggak apa-apa, yang penting di sisi Allah Subhanahu wa taala terkenal di kalangan para malaika. Terkenal di sisi manusia itu hanya bonus. Yang paling utama adalah terkenal di penduduk langit. Tidak dikenal oleh penduduk bumi enggak apa-apa, yang penting dikenal oleh penduduk langit. Itulah terkenal yang terpuji. Maka bagi seseorang untuk berusaha dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenal oleh penduduk langit, adapun dikenal oleh penduduk bumi itu adalah nomor sekian. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadis beliau mengatakan innallaha yuhibbul abda taqiyal khafiyya al-ghaniyya. Seorang hamba yang tersembunyi, yang ghani, yang memiliki kecukupan dengan hatinya, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak perlu tenar, enggak perlu sangar. Yang penting ibadahnya lancar. Yang penting kebaikannya lancar. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari fakroh ini. Dan insya Allah dilanjut di pertemuan yang akan datang. Oke, insya Allah kita libur hari Sabtu ya. Insya Allah liburnya hari Sabtu. Kemudian anak-anak sudah mulai lemas. Baru puasa 3 hari, wes sepi masjidnya. Subuh digiatkan lagi, duhur digiatkan lagi ngajinya. Mosok lagi telung dina wis sepi rek, semangatnya telung dina tok. Ayo lek, semangat lagi lek. Mana kamu tadi? Siang terkulai kelaparan, malam tersungkur karena kekenyangan. Wal iyadzubillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.